kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi berganti di hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini.